jual 5 dapat 1, mau begitu? Kalau enggak ya mau harus buku hadirin. Jadi rekan-rekan sekalian, teringat terus perkataan Kang Eb Saifullah Fatah bahwa umat Islam ini banyak tapi baru seperti kerumunan, kerumun ngumpul gini ya, kayak kita pengajian tadi malam ribuan itu. Ribuan, tapi kalau sudah selesai pengajian ya bubar. Padahal yang bagus itu seperti bangunan, ada bata, ada pasir, ada pohon, semen. Nih masjid ini terdiri atas beragam komponen, karena mau saling melengkapi maka jadilah sebuah bangunan yang kokoh, indah, manfaat. Nah, harusnya kita ini seperti itu. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas, tapi kita tahu sendiri faktanya sekarang ekonomi umat sangat-sangat terbatas. Katanya Jakarta ini 70% tanahnya sudah dikuasai oleh yang bukan punya kepentingan dengan umat Islam. Hampir toko-toko semua yang ada di pinggir jalan juga kita hanya jadi pembeli. Coba nyengir semua. Odolnya siapa yang bikin? Sikat giginya dari mana? Ini rata-rata rambutan kan? Berambut maksudnya. Coba lihat samponya siapa yang bikin? Kepalanya kepala kita. Pakai baju luar, dalam, kaos kaki, sepatu, pulpen, nyaris semua yang kita pakai bukan produksi kita sendiri. Tidak sepenuhnya salah kita menggunakan yang diproduk orang lain, tapi kenapa kita tidak melakukannya? Jaket ini di pasaran harganya berapa sih yang kayak gini? Ini kualitas bagus loh hadirin ya, jangan main-main, awas ya. Kira-kira berapa tebak? Siapa yang nyebut 80? Hah? Pulang. Coba jangan ngomong, kan remuk perasaan saya hadirin. Coba pergi ke toko bagus atau bukan ke tukang yang ini ya, barang bekas ini yang asli. Ternyata pesanannya ribuan. Sekali pesan 3.000. Harganya 475, ada yang 500. Padahal kita bisa produksi sangat-sangat terbatas karena mereka ngambil untungnya 2 kali lipat. Mungkin ya karena sewa toko, mungkin karena karyawannya banyak, sehingga harga setengahnya dijual sih, katakanlah jadi 500 misalkan. Yang beli ya kita juga. Tidak apa-apa beli ke sana kalau kaya. Tapi yang model-model wajah kita ini yang pas lihat prihatin gitu. Kenapa kita enggak pangkas biayanya? Gitu? Kita enggak perlu punya toko. Ini lagi mikir. Ya, pabriknya, yang ngerjainnya kita-kita juga. Kita bisa tekan seminimal mungkin. Saudara bisa bawa ke teman, saudara pengen jaket, enggak punya uang, tawarkan ke teman-teman dengan harga yang wajar, di bawah harga pasaran. Teman belinya murah, datang saudara dapat, untungnya saudara punya jaket. Ini kehormatan bagi kita kayak gitu. Tidak minta-minta, tidak jadi beban bagi siapapun. Kerja secara syariat. Bisa sebetulnya kita melakukan itu, ya. Tapi malu ya udah tuh jangan hidup lah ya. Malu mbek seperti itu. Mana ada masa program yang kuning tuh santri wira usaha mana? Ada? Sudah diwisuda belum? Sedang dagang? Oh, sedang ke desa sekarang. Oh, kerja prakteknya. Santri wira usaha itu namanya APW Akhlak plus Wira Usaha. Lamanya 3 bulan. Tapi ini rahasia kita-kita ya. Ada satu masa di mana mereka tiba-tiba semua perbekalannya diambil, uang, dompet, segala yang bisa dalam bentuk uang diambil, dan mereka dibagi grup, disuruh kerja. Kerja ada yang untuk cari makan teman-temannya, ada yang khusus buat melayani nyuci pakaian teman-temannya. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Lepas saja begitu. Mereka kaget. Macam-macam mereka cari cara supaya dapat rezeki. Bagaimana? Kan bukan hanya buat dirinya, tapi dia harus kasih makan temannya. Kalau orang cari makan buat dirinya sendiri, ya dia puasa aja, gak apa-apa kalau gak dapat. Tapi kan teman-temannya jadi tidak makan kalau dia tidak dapat uang. Macam-macam hadirin. Ada yang mijit, gosek, nyuci motor, mijit, segala macam. Ada yang mau ngamen, tapi ngamen gak boleh sekarang. Karena terlalu gampang. Waktu itu lagi duduk di sana di rumah makan, ada yang raktir. Nah, santri ngamen ke sini ya, langsung pada ngebecir takut. Sebagian jadi pembantu, akhwat tuh jadi pembantu. Tok-tok-tok, saya jadi pembantu. Atuh, tuan rumah teh gak berani nyuruh ya. Ya, pembantu nagareuli sekarang saya padahal. Nah, hadirin sekalian, tapi akhirnya mereka jadi yakin bahwa rezeki itu ada. Bahwa memang perjuangan orang tua menjemput rezeki itu tidak mudah. Jadi mereka lebih menghargai rezekinya. Dan alhamdulillah sudah bisa tembus rasa malu. Yang tadinya malu jualan, malu kan gak mendatangkan apa-apa. Memang saya suka tertekan kalau masa kerja praktek mereka itu, karena mereka memburu saya terus, katanya. Sesuai ceramah yang jadi kepaksa diborong. Nah, hadirin sekalian, inginnya kita begitu. Kita mulai berusaha nyambung-nyambungkan potensi kita. Ada yang kemarin tuh, ada tamu yang bikin saset ala Nabi. Ini para pemuda, bagus, kualitasnya bagus. Sekarang kan kita minum yang, saya tidak boleh nyebut merek ya, tapi tolak pinggang, misalkan kan ada yang, itu sampai begitu banyak kita minum. Ya, gak apa-apa, itu produksi orang. Tapi kalau kita produksi sendiri yang di dalamnya benar-benar sunnah Nabi, ya ada kurma, ada habatus sauda, ada zaitun, ada atin yang memang terbukti Rasulullah menggunakan itu dan sehat. Kenapa kita tidak? Benar? Halo, jelas tidak nih? Jangan bikin emosi hadirin. Jadi saya tuh ingin kita tuh ada kepedulian sama-sama. Kita mah tidak niat memboikot orang lain. Tapi kalau kita bisa, kenapa? Orang Yahudi katanya naik taksi, gak jadi aja. Ini gak jadi. Ini gak jadi. Baru ke 10 mah, baru jadi. Kenapa? Karena dia tahu ini perusahaan taksinya milik orang Yahudi. Jadi dia berusaha keras supaya uangnya tuh masuk ke saudaranya sendiri juga. Ini manusiawi sekali. Nah, kalau kita umat Islam nih nyaris hanya jadi objek saja. Ya pasti ada untungnya. Nah, sekarang kita cobalah apa yang bisa kita lakukan. Asal memang produknya juga berkualitas. Bagaimana produknya? 5 mu. Ingat mu yang pertama apa? Munyung lagi. Mutu. Jadi memang kalau sudah produk umat Islam, yang pertama harus dilakukan adalah kualitas. Dulu pernah ada mocin ya, motor Cina booming sebentar. Sekarang yang masih awet itu mochi, awet tetap. Makanan motor Cinanya sudah selesai karena kualitasnya. Jadi kalau mau memproduksi, nanti usahakan mutunya diutamakan. Yang kedua apa? Murahlah kalau bisa. Gimana bisa mutu dengan murah? Kemarin bincang-bincang dengan tim yang membangun, yang Dan ini menyuplai ya, jaket ini menyuplai toko-toko besar dengan merek-merek yang bagus. Ternyata produknya dari kita. Kalau saya mah yang penting gini, kita alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita produk kualitasnya bagus, masal. Misalkan sekian ribu sehingga ditekan biayanya murah, benar? Dengan murah gini kita tidak nyewa toko, tidak nyewa apa, tidak. Kita mulai teman-teman nih yang ke kuliah, bawa ke kampus, ke temannya, ke tetangganya. Sehingga dia dapat pengalaman. Pengalaman dagang, pengalaman berinteraksi, pengalaman menjual. Itu lebih mahal daripada jualan barangnya. Nanti dia dapat untung, dari untungnya dia bisa punya modal. Dia punya beli sendiri. Jadi dia punya ijazah, punya pengalaman, punya dakwah, punya niat nolong orang. Masya Allah. Menguntungkan banyak orang. Bagi kami sih gitu, Pak. Makin banyak orang yang diuntungkan, kita makin untung. Benar? Beda dengan kapitalis yang kitanya untung sendiri. Kalau saya milih ya, mendingan kita untungnya dikit, orang lain untung besar. Pedagangnya itu. Jadi dia semangat, betul? Dia bisa bayar sekolah, dia bisa bayar kontrakannya, dia bisa bayar untuk keperluan pribadinya tanpa jadi beban. Ini kan menarik. Teman-teman maaf ya, saya sudah melakukan ini dari kecil. Secara pribadi saya ada pedagang dari kecil. Dari TK sudah jualan jambu tetangga. SD jualan petasan. Ya maaf ini, dulu masih boleh. SMP jualan orson. Dulu ibu bikin orson. Yang Capilano dulu itu ya, yang sirup. SMA, sekolah di SMA 5. Pulang sekolah ke Cikapundung, di sana beli bahan-bahan untuk komik. Apa? Dulu kan masih belum dapat hidayah ngerti Islam, jadi di rumah tuh bikin taman bacaan, dagang kaos. Saudara tahu sejarah Darut Tauhid ini apa? Dulu sambil ceramah begini, pertama tahun 86-87 kan mulainya di rumah orang tua, jadi ceramah ada jamaah sekitar 20-30. Tanya pakaiannya nomor berapa, pakaian dalamnya ya. Nanti saya pergi ke pasar baru. Jadi habis ceramah tadi kursi tadi jejer-jejer gitu, cedet ya. Ya yang aman gitu ya. Beli begitulah sampai kita punya toko khusus pakaian dalam muslimah sana. Sampai akhirnya punya minimarket. Semuanya ini dari kecil. Dari hal yang kecil. MKFM juga dari sederhana. Jadi radio, MKTV dari kamera satu, MK Fashion itu juga dari beli di Gang Tamim dulu ya. Pakai mesin jahit bekas, beli kain yang di kilo, jadi konveksi. Jadi rata-rata semuanya besar itu diawali dari yang kecil. Nah tidak usah risau, membesarnya menggampang. Tapi since the beginning correct, dari awalnya itu udah benar gitu. Nah ingin sekali para pemuda ini kalau punya keinginan, punya sesuatu tuh jangan minta ke orang tua tuh. Ada effort, ada perjuangan. Nah ini kita fasilitasi dengan teman-teman yang punya modal. Ah juga bilang, udah saudara punya modal. Sini daripada diem uangnya di rumah atau ditaruh di bank gak seberapa. Sini pinjemin ke sini, kita produk barang. Jadi kita kepotong tuh gak ada biaya bunga ya. Halo? Misalkan ya saya punya 100 juta nganggur, daripada saya taruh di bank, saya hanya dapat lebihan yang bagi saya meragukan. Simpen di sini berapa bulan? 3 bulan misalkan. Insya Allah utuh lah, personal garansi. Nih, gitu. Nanti kalau ini kasih ininya aja. Jadi kita kepotong tuh ya, biaya bunganya, kepotong biaya tokonya. Banyak potongannya, jadi jatuhnya murah. Nah inilah murah. Terus mudah. Bisnisnya jangan ribet, hadirin. Jangan pakekeh-kekeh, karena yang namanya untung tuh tidak harus kita untung uang terus. Nyenengin orang juga untung. Udah cerita enggak tentang jual kendaraan itu? Udah ya? Bapak masih ingat? Ceritakan, Pak. Jadi ada kendaraan jual. Ini kendaraan kurang efektif, berat hisabnya. Nah, katakanlah yang mau belinya bertanya, "Aa jual berapa?" "Pak, lihat saja di toko berapa jualan yang sudah second ini baru setahun dipakainya." Akhirnya beliau lihat, nah katakanlah ada dua harga, ya katakanlah 90 dan 100. Ada potretnya tuh. "Aa mau milih yang mana jualnya, 90 atau 100? 90, barangnya barang kita. Ada dua harga, 90 atau 100. Pilih mau jual yang mana?" Dek, 100. "Kenapa? Harga tertinggi." "Salah. Saya mah milih jual 90. "Kenapa?" "Karena ingin nyenengin yang beli. Saya yang 90 aja, Pak." Lalu beliau mengatakan, "Pak, saya bayarnya 100 gitu. "Kenapa?" "Karena dua-duanya ingin nyenengin orang. Saya juga mikir, wah, kalau beliau dapat harga murah, beliau seneng kan?" Nah, beliau, "Walah, menyokak kiai, kiyo-kiyo. Nah, saya juga ingin dapat berkahnya. Bayar." Akhirnya dapat aja harga tertinggi tanpa saling menekan. Enak gak? Saling happy, namanya happy surepi. Itu halnya. Happy together. Nah, inilah bisnis. Dibuat mudah urusan tuh ya. Jangan ada yang pernah pergi ke kaki lima tuh. Sini, Pak. Ini tinggal. Wah, enggak. Sini, Pak. Terus gue pulang anting. Ini enggak boleh. Kita mah gampangin aja ya. Bisnis itu harus dibuat mudah. Jelas? Nah, kopea. Ini perlu kita bikin kopea, hadirin. Segala kepikir. Karena banyak sekarang orang yang perlu kopea. Siapa yang punya pabrik kopeanya? Ini kita pakai sholat, yang punya pabriknya emang gak sholat. Makanya saya juga bikin kopea. Mutakhir produknya. Nah, memang kita ini tidak boleh telat untuk mengupgrade, karena segalanya harus terus diupgrade ya. Pernah lihat nggak itu odol merek tertentu itu terus aja diiklankan, diupgrade, tambah ini gigi ini membuat putih mengkilat. Dengan ini sekarang akan giginya kuat. Jangan heran kalau gigi saudara bertambah gitu. Oh yes, tentang mudah ya. Sekarang orang semua ingin serba mudah. Lihat remote sklek, benar? Besok lusa ini udah gak pakai ini kabel nih. Udah ada remote. Mungkin ini suatu saat makin mutakhir produknya, udah nggak dipegang, tinggal gini aja. Kenapa? Di sini. Mungkin suatu saat saya udah nggak gini, karena di sini. Ini kamera sekarang masih harus pakai kabel. Baru kemarin itu lihat di sebuah toko, kamera sudah tidak usah pakai kabel lagi karena sudah ada pemancarnya ke sana. Harganya cuma 1 juta, 3,5 juta. Jadi kamera ini sudah bisa dibawa kemana-mana tanpa pakai kabel dan bisa memancarkan bagus. Semua demi kemudahan dan mutakhir produknya. Nah, untuk bisa upgrade terus, kita harus punya input terus. Ya, orang yang kurang input tidak bisa mengupgrade dirinya. Makanya research and R&D-nya itu harus bagus. Terus cari info baru, input baru. Kemarin ada dokter Asep, beliau santri dulu, santri paling senior zaman generasi awal, sekarang sudah jadi dokter senior juga. Beliau ahli herbal, membuatkan buku. Wah, sesudah dibaca tuh ternyata luar biasa pengaruh herbal. Untuk kesehatan kita upgrade terus. Coba bekam, saudara tahu faedah bekam, ada 300 penelitian tentang keutamaan bekam. Oleh 300 peneliti, Pak. Bagaimana menurunkan kolesterol, bagaimana menjadi lebih segar, butir darah merah jadi lebih bagus. Nah, kita kadang-kadang menyajikannya enggak dengan cara yang mutakhir, benar? Sehingga kita nahan bekam. Padahal kalau kita tahu kehebatannya, itu kan sunnah Nabi. Nah, begitulah hadirin, kita perlu memutakhirkan produk-produk kita, informasi-informasi, sehingga orang tuh selalu terupgrade. Ini sekarang apa-apa ada update-nya, betul tidak? Di upgrade, upgrade, upgrade, memang begitulah. Dan yang terakhir, multi manfaatnya. Kalau bisa mah, apa yang kita lakukan itu tidak hanya manfaat bagi kita, manfaat bagi orang, manfaat nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah saudara, nambah potensi, nambah jaringan, nambah pahala. Sekali kita melakukan sesuatu harus multi manfaatnya, berkah nanti. Ini omong-omong wirausaha rada jarang kayak gini kan, tapi saya kalau lihat teman-teman gini itu kayaknya semua itu potensi, tapi kita suka terhalang. Ingat, Rasulullah tuh dari kecil sudah mandiri usia 7 tahun. Jadi baik sekali kalau mulai sekarang saudara menempa diri menjadi entrepreneur. Kalau saudara mau bisnis, jangan sibuk mikirin keuntungan uang, tapi jadi amal tidak, nambah ilmu tidak, nambah wawasan. Jadi kekayaan pada kita tuh jangan selalu di uang. Nama jadi bagus secara syariat ya, silaturahim dapat, pengalaman dapat. Mungkin uang gak dapat karena uang masih ada dari orang tua. Manfaatkan bisnisnya bukan untuk nyari uang. Membangun nama secara syariat duniawi ya. Membangun pengalaman baru, wawasan baru, jaringan. Bagus kan? Mau enggak kayak gini hadirin? Mau Pak? Bapak udah senior, masih tetap semangat Pak? Dan bagi kita mah bisnis itu ibadah. Jadi gimana jaket ini kan, kembali ke jaket. Ah, lagi nego supaya saudara jual 5 dapat 1. Kalau bisa mah jual 4 dapat 1, kan keren ya. Nanti pas dapat dijual lagi gitulah. Ada pertanyaan silakan. Iya. Oh, copy paste itu yang biru. Iya gitu, jiplak gitu. Tapi hukumnya gimana Pak? Ngejiplak hukumnya gimana? Nah kalau misalkan, oh iya ya, kalau misalkan produknya produk yang tidak, yang bisa dijiplak siapapun gitu ya, modelnya model yang umum, ya mungkin umum lah. Tapi kalau memang ada hak paten yang ada aturannya tidak boleh ditiru, ya janganlah. Bedain aja kancingnya ya. Sletingnya di sini, penis sini, atau lubang lehernya yang asli di sini, kita di sini. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta dari PMK. Di luar tema, A mau memberi sedikit masukan. Silakan Bu. Mengenai program PMK, mungkin ada baiknya kalau promosinya itu lebih diperluas. Promosinya diperluas gitu. Iya, karena mungkin di luar sana banyak orang tua yang galau juga sih, A. Jadi mereka bingung mesti kemana. Karena kalau di DT ini, program ini biasanya kan orang tua yang mengajak anaknya ke pesantren. Kalau di DT agak spesial, anak-anak yang membawa orang tuanya ke pesantren. Jadi banyak yang gak tahu gitu, A. Sementara baik, program ini bagus banget buat. Oke, ibu teh siapa? Tahu dari mana program PMK? PMK itu program masa keemasan. Ibu, dari mana tahu program ini? Kebetulan saya jamaah Haji AA 2008, jadi selama ini saya selalu mengikuti melalui Facebook. Jadi saya taunya juga dari Facebook sih, A. Iya. Dan kami sebenarnya alumni haji itu ada grupnya WA. Di situ juga ada ustadz yang pada saat itu membimbing kami. Tapi di situ pun tidak ada informasi mengenai program ini. Padahal penting gitu program menurut ini. Menurut saya penting gitu. Apa yang dirasakan sesudah ikut program ini? Banyak manfaatnya sih, A. Jadi terutama bekal ke akhirat kami ternyata banyak kurang. Saya lihat ibu belum, maaf ya, belum senior-senior. Alhamdulillah saya nyebut tua ya. Tapi tua, untung gak jadi ya. Sudah tua, sudah 50 tahun. 50, oh iya ya, sudah juga ya. Minimal usia 45 PMK itu. Sekarang grupnya berapa orang, Bu? Kami ada 29, kebetulan angkatan ke 29 dan 29 orang, A. Waduh, ini namanya nomor cantik ya, sok ya. 29 orang, angkatan 29. Yang paling senior umur berapa? 83. 83. Makanya sekolah SD itu tidak usah dipaksakan. Gimana ya? Terbukti ini sekelas ya. Umur 50 dengan 83, kacek 33 tahun hadirin. Kan jarang di SD. Yang satu umur 6 tahun, yang satu 38 tahun di kelas. Pasti jadi raja. Nah ibu insya Allah ya, senang ya 40 hari gitu ya. Alhamdulillah sudah 25 hari nih, A. Tidak terasa? Tidak terasa. Ada juga sih yang gak mau pulang tuh, A. Ada yang gak mau pulang? Kenapa kerasan di sini? Kerasan katanya. Iya banyak. Insya Allah Bu, yang di samping depan itu sudah dibeli tanahnya tuh, yang dekat pojok HP di samping DPU. Nah itu nanti khusus bangunan untuk para peserta program masa keemasan. Kita akan bangun 30 lantai ya. Kurang, nggak boleh hadirin. Kalau boleh sih kita akan bangun. Tapi di mana cicisna ya? Nanti di sana dibangun Bu, insya Allah nanti lebih lebih pas lagi lah untuk para orang tua. Kita gunakan lift supaya para orang tua ini bisa masa seniornya tuh benar-benar jadi dekat dengan Allah ya. Ya amin, insya Allah. Terima kasih Bu, insya Allah nanti kita maksimalkan karena fasilitasnya terbatas sih Bu ya. Iya. 40 hari cukup gitu Bu? Kurang, A. Kurang. Kalau di DT sendiri program ini mungkin masih baru ya, termasuk program favorit apa enggak sih, A? Karena kalau saya lihat misalnya seperti ada penerimaan SSG gitu, spanduknya di mana-mana gitu. Kalau kemudian ada cuplikan TV juga waktu pada saat pendaftaran APW, ya. Itu ada cuplikan-cuplikannya gitu, tapi yang masa dari program kemasan. PMK kok enggak ada, apa karena udah tua-tua jadi enggak pantas di TV ya? Enggak sih Bu, memang tetap menarik ya ditayangkan yang tua-tua juga. Nanti Bu kami evaluasi ya. Iya. Ini aja kan sudah inden kan, untuk program yang akan datang orang sudah pada daftar gitu Bu. Iya, karena dari alumni-alumni PMK kita pasti mempromosikan si A, karena teman-teman kita sendiri banyak yang membutuhkan. Nah begitulah apa yang kita Bu. Jadi kami ini tidak mau mengatakan sesuatu yang berlebihan ya. Kami lebih senang yang mempromosikannya adalah yang sudah menjalani, karena lebih alamiah. Ini AA juga meminta tim manajemen tuh jangan mempromosikan sesuatu yang membuat orang melihat kita lebih dari kenyataan ya. Jangan angin surga gitu. Jangan yang bagus-bagus padahal pas masuk tidak sesuai. Udah apa adanya aja. Bahkan Bu yang masuk SMA, SMP dulu Pak udah daftar di mana asramanya? Ini. Loh, ini kan tanah. Ya nanti dibangun gitu. Kelasnya di mana itu? Ini juga masih tanah ya, kalau udah daftar dibangun. Ya memang begitu adanya. Nah, insya Allah ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi 15 hari lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jam 7:30 di Jakarta MK Travel berangkat haji nih. Sebetulnya harusnya hari ini berangkat, tapi diundur sampai tanggal 15 karena mau menyelesaikan tugas-tugas dulu. Jadi kalau yang mau daftar haji ada tiga di sini tuh ya. KBIH Bandung di pesantren ini, KBIH Darut Tauhid Jakarta di Cipaku, dan MK Travel yang haji khususnya. Nanti ketemu di tiap sana tuh keliling itu sama, dan programnya pesantren selama di Tanah Suci. Ada jadwal pelajarannya, ada buku riadohnya, hariannya, sholat sunahnya dijaga enggak. Nanti kelulusannya di sana disertifikasikan, begitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada? Ya dek, punten. Cukup ya. Ini maaf ada lagi. Kemarin ada sebuah kampus yang mewajibkan mahasiswanya menyimak acara ini nih. Terima kasih Pak Rektornya, pimpinannya, sehingga seluruh mahasiswa sekarang harus mendengar acara ini. Jadi rektor nggak usah ngasih nasihat. Enak we, ya alhamdulillah. Abdi we, ya setengah tahun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana hukum dari reseller? Reseller itu menjual barang yang bukan milik kita. Semakin saya sudah mencoba mencari tahu, semakin saya mencari tahu, semakin membingungkan. Apa-apa? Reseller. Reseller. Iya. Maksudnya gimana? Jadi kita ingin berdagang nih ya, baju. Baju itu bukan punya kita. Misalkan teman kita punya konveksi, tapi kita ingin berdagang gitu. Kalau kita mau ingin berdagang baju kan butuh modal gede ya. Nah, jadi kita barangnya barang teman kita yang punya konveksi, tapi kita yang menjualkan gitu, Pak. Saya mencari tahu tentang hukum itu, semakin saya mencari tahu semakin membingungkan, Pak. Oh gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, kalau gitu nanti saya juga cari tahu lebih lengkap ya. Supaya pakai dalil ya. Ini ada ibu-ibu, AA muni asa pangling penampilan pakai jaket dan kopiah. Beda banget sama dengan kalau sorban. Suami saya juga menipangling. Oh iya, tulisan nama di jaket itu memang besar, ah. Biasanya kan kecil-kecil. Ini memang ini nemunya segede gini. Sebetulnya bukan ini pasangannya ya, kalau warna ini. Tapi saya lihat ada ini, ah, tapal kena lumayan ya, daripada dia gak ada kerjaan ya. Bisa besar, bisa kecil, tergantung amal soleh gitu. Insya Allah Bu Erlina, sebetulnya ini mah bisa dicopot kan. Oh begini. Sudah, sok atuh. Jadi ini kalau nanti mau ada kegiatan apa, ganti organisasi, ganti tempelan. Ya, penelpon terakhir. Ya Pak. Waktu saya di Rancaeke, Kak, itu tiap jam 4 bisa mengikuti pakai HP radio ini 102.7 ya. Tapi di Purwakarta dicari enggak ketemu, Pak. Jadi saya setiap pagi sekarang susah mendengarkannya. Di frekuensi berapa tuh, Pak? Kira-kira. Bapak nyari apa? Iya, kalau gelombang radionya. Ya. Oh. Biasanya kan kalau pakai HP langsung enggak mencari dapat gitu. Oh. Tapi sekarang susah. Oh gitu ya, ya Pak. Iya, jarang mendengarkan gitu. Udah Bapak sini aja. Iya. Udah beres ya. Gitu aja. Terima kasih ya. Pertanyaan mah jangan yang ribet-ribet. Kemarin atuh di Masjid TSM aduh pertanyaan berat sekali. Bagaimana kalau seorang istri meninggalkan suami karena suaminya ini suka kedukun? Waduh, saya rumit sekali. Suatu saat meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, ternyata suaminya kedukun dan dukunnya nelpon istri suruh pulang. Berarti itu bukan pakai pelet ya. Istrinya pulang pinjam uang. Pokoknya saya tuh gimana? Akhirnya lari lagi istrinya. Jadi gimana tuh hukumnya? Jadi gimana sekarang? Ibu, ya saya sih sudah cerai. Atuh makin ditanyain hadirin. Udah tegang-tegang, rumit-rumit. Sudah ke pengadilan sudah, Bu. Sudah apa di pengadilan? Sudah diputuskan sudah. Ya sudah beres, Ibu. Nah, begitulah hadirin. Ada pertanyaan yang lengkap dengan jawabannya. Terima kasih. Ayo, yang gampang-gampang, saya lagi ini. Apa, Dek? Menanya. Ya, silakan. Begini, Pak, kalau yang tadi ini mengenai reseller, kalau saya mengenai dropship, Pak, apakah itu termasuk goror atau enggak? Jadi, apa-apaan ini nih? Ngomongnya yang rada bahasa Indonesia lah. Gini, Pak, kan sekarang tuh ada yang sistem namanya dropship. Jadi ketika AA tuh enggak punya barang, saya enggak punya barang misalkan. AA punya barangnya. Saya tuh iklan dulu, tapi saya belum punya barangnya. Ketika ada yang beli, baru saya pesan ke AA gitu. Apakah ini termasuk goror atau enggak gitu? Ini saya nanti pelajari ya, main. Yang paling enak ngejawab tuh begitu ya. Ada sebetulnya di buku-buku ya, nanti kita pelajari. Saya akan coba yang lebih detailnya nanti ya. Karena dalam Islam memang semuanya harus jelas. Kecuali kalau sudah didelegasikan, silahkan jualkan barang saya misalkan. Tapi insya Allah lebih lengkap ya. Supaya nanti pas jualannya benar-benar jadi amal soleh. Terakhir ibu-ibu, ayo terakhir. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Gak apa-apa ya, gak sampai jam 6. Mudah-mudahan manfaat. Boleh saya pesan sesuatu? Minimalkan kita jadi beban orang lain kalau kita sanggup melakukannya sendiri. Memang tidak mungkin kita selalu akan bisa memikul semua sendiri. Tetapi jangan pernah menikmati hidup dengan jadi beban bagi orang lain. Contoh misalkan ya, kalau saudara tinggal di rumah mertua, di pondok mertua permai, jangan sampai merasa nyaman tanpa meringankan beban ya. Kalau bisa listrik bayarin, kalau bisa ngepel, jangan sampai terus menikmati kita dalam naungan beban bagi orang lain. Mungkin orang tidak terbebani, tapi izah kita akan turun. Am ya, jangan biarkan diri kita menikmati hidup hanya membebani orang lain, walaupun orang lain tidak terbebani. Seperti yang biasa ke kantor, ke kampus, nebeng. Jangan merasa nikmat seperti itu. Harus usahakan balas budi. Kenapa ini dorong-dorongan? Nebeng ya? Tenang. Saya sebetulnya gak menyangka ada nebeng ya. Tenang. Gak usah dorong-dorongan saja, ketahu kan. Tapi kita harus pura-pura tidak tahu ya. Enggak deh, gak jadi ya. Kalau kita... saya jadi ingat dulu, saya tukang nebeng ya. Jadi harus ada izah kita, caranya gimana sekali-kali bensin full tankin. Jangan sampai kita beban cari uang bensin full tank. Suatu saat cuci motornya ya. Cuci itu motor sampai bersih. Kalau perlu pijet itu temen tuh. Sebagai balasan. Jangan sampai hidup kita tuh nyaman membebani orang tanpa rasa ingin balas budi. Setuju? Mau tidak mau izah kita akan turun terus. Kehormatan kita akan turun. Karena tangan di bawah itu tidak akan pernah jadi mulia. Ah, bagaimana nih faktanya saya ini terbatas. Ada lagi yang bisa kita lakukan? Doa. Ya, saya tidak bisa membalas secara fisik. Nah, gimana doa kita bisa terus bekerja walaupun tidak diketahui orang lain. Tapi tiap tahajud doa membalas kebaikan dan Allah pasti tahu. Boleh jadi nanti dibuat izah dia tetap terjaga kemuliaannya, orang yang membantunya juga menjadi sangat sukacita ya, karena berkah dari doa kita. Pokoknya jangan pernah menikmati hidup jadi beban. Insya Allah kita akan dimampukan untuk berbuat sesuatu. Kalau tidak dengan fisik, kita pun bisa dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan doa. Jangan pernah menikmati hidup jadi beban bagi orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah. Ya Fatah, Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah ya Syafi, berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang ya Rozak ya Allah, berikan jodoh terbaik dan lindungi dari perbuatan apapun yang tiada engkau sukai, nikahkan dalam pernikahan yang berkah, karuniakan rumah tangga sakinah, berikan keturunan ya Allah yang menantikannya, keturunan yang soleh soleh ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya mencari ilmu yang manfaat, nikmatnya mengamalkan dengan ikhlas, dan nikmatnya istiqomah ya Allah. Jadikan kami bukti keindahan agamamu, hadirkan kebaikan dimanapun kami berada, dan berikan kemampuan mencegah kemungkaran dimanapun kami ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ruk matiin? Kan? Tahan dulu. Udah belum? Mati belum? Facebook udahan.